نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا أيها المسلمون والمسلمات pemirsa dan pendengar roja di mana pun antum berada. Alhamdulillah tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah kita semua diizinkan untuk bisa bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terus berada di atas keimanan insyaAllah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari pada malam ini insyaAllah Allah mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hidayah. Saudara-saudara keseiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana malam ini insyaAllah kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang ada pada Ad-Darasus Sadisa Asyara, pelajaran 16. Tepatnya insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca At-Tamrin Al-Ashir, latihan ke-10. Namun sebelum kita masuk ke At-Tamrin Al-Ashir, latihan ke-10 dari pelajaran ke-16 ini, sebelumnya yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, pertama terkait dengan al-asma ad-dalah al-alwan. Kita sudah mempelajari kata-kata benda yang menunjukkan warna, di antaranya ada yang untuk mudzakkar dan ada untuk yang muannats. Kemudian juga sudah kita bahas beberapa nama-nama yang mamnu' minas sarf, yakni di antaranya nama mudzakkar yang berwazan fu'al seperti Umar, Zufar, Hubal dan Zuhal. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan terakhir yang sempat kita bahas adalah perbedaan antara Umar dengan Amrun, Umaru dengan Amrun. Yang pertama Umar mamnu' minas sarf, adapun Amrun maka dia tidak mamnu' minas sarf. Ya, ini juga sudah kita jelaskan dan sudah kita baca latihan-latihannya di pertemuan yang lalu. Dan insyaAllah malam ini kita masuk ke At-Tamrin Al-Ashir. Silakan para ikhwah wa akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa roja, silakan melihat halaman 115, 115. Jilid yang kedua, Kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha, jilid yang kedua, Ad-Darsus Sadisa Asyar, pelajaran 16, At-Tamrin Al-Ashir, latihan ke-10, safhah 115, halaman 115. Alhamdulillah ikhwan di studio ada Maulana dan Ahjad Miko, alhamdulillah malam ini sudah hadir. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan bikum. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Ashir. Perintahnya di sini iqra ma yali. Iqra ma yali. Apa makna iqra ma yali ya ikhwan? Bacalah apa yang berikut. Nah, bacalah apa yang berikut. Tidak ada soal yang dijawab di sini. Dan memperhatikan apa yang ada di bacaan. Kita baca At-Tamrin Al-Ashir, latihan ke-10. Kita minta ikhwan studio, karena minta Maulana dan Jatmiko, tafadhal. Iqra, antarakum awal ya Maulana. Kita mulai dengan bagian alif. Al-awwal kharaja minal fasli hamzatu wa talibun akharu. Tarjim. Telah keluar dari kelas Hamzah dan siswa yang lain. Naam. Lihat di sini yang perlu diperhatikan di sini kalimat akharu. Kalimat apa, ikhwan? Akharu. Akharu. Akharu maknanya tadi apa? Yang lain. Yang lain. Naam. Dan dia begitu tidak boleh ditanwin akharu. Dia tidak boleh ditanwin akharu. Naam. Wasil, wasil. Al-thani. Al-thani. Hada baituna walana baitun akharu. Naam. Terjem. Ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain. Naam. Rumah yang lain. Naam. Syukran ya. Al-thalith. Fadla ajat miku. Salis darul maktabata qabla qalilin al mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Nomor tanya. Dakhalal maktabata qabla qalilin al mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Nah, terjem. Telah masuk ke sebuah maktabah, perpustakaan. Nah. Baru saja. Nah, seorang mudir, kepala sekolah, dan seorang laki-laki yang lain yang aku tidak mengenalnya. Naam, la a'rifu, aku tidak mengenalnya. Di sini yang unik di soal yang ketiga, antum lihat al-fa'il dari kata kerja dakhala agak panjang, agak jauh. Ada sekedarik? Balas. Naam, aina al-fa'il dari kata kerja dakhala, mana fa'ilnya? Al-mudiru. Nah, al-mudiru agak jauh kan? Agak jauh daripada fi'ilnya. Nah, biasanya urutannya fi'il, fa'il. Nah. Ini al-mudiru, fa'ilnya jauh. Nah. Tapi alhamdulillah antum paham di situ ternyata al-mudir adalah fa'il. Nah. Naam. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Wasil ar-rabi. Ar-rabi. Naam. Ghabal yawma bashirun wa talibun akharu. Naam. Telah ghaib hari ini, telah tidak hadir. Tidak hadir. Telah tidak hadir hari ini Bashir dan siswa yang lain. Naam, dan siswa yang lainnya. Al-akhir, al-khamis, wasil ya jati. Al-khamis. Ra'aitu fil matari mudarrisana. Naam. Ra'aitu fil matari mudarrisana wa mudarrisan akhara. Wa mudarrisan akhara. Ada sekedarik? Wa laysa akharu. Sini akharu wala akhara. Wa mudarrisan akhara. Nah, karena dia na'at dari mudarrisan. Mudarrisan. Nah, faham tak ya, akhi? Faham tak, insyaAllah. Nah. Mudarrisan mansub, maka akhara juga ikut mansub. Wadih? Wadih, insyaAllah. Nah. Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya dari 5 contoh ini? Tentang apa ini? Kalimat mana yang menjadi fokus pembahasan? Kalimat? Akharu. Yang lain, akhar. Dan di sini kalimat akhar di semua contoh posisinya sebagai na'at. Dan di akhir, di contoh yang kelima, bagaimana kalimat akharnya? Mansub. Mansub. Kenapa? Kenapa akhara? Mengapa dia mansub? Karena al-man'ud juga. Nah, dia na'at dari mudarrisan, mudarrisan mansub, maka na'atnya juga ikut mansub. Ahsant. Kita baca sekarang yang ba. Anta ya Maulana. Al-ba. Al-awwal. Sa'ahfadhul yawma suratal rahmani, suratal rahmani wa suratan ukhra. Naam, wa suratan ukhra. Naam. Tarjim. Saya akan menghafal hari ini surat Ar-Rahman dan surat yang lain. Di sini akhir dan ukhra maknanya sama. Adapun ukhra di sini untuk muzakkar, untuk muannas. Adapun akhir untuk muzakkar. Ada sekedar ya, ikhwan? Bala, ya, nah. Nah, kenapa dia di sini ukhra bukan akhir? Nah, dari surah. Naam, suratan muannas. Ada sekedar? Maka dia ukhra ikut muannas. Naam. Wadih? Nah. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Indi sa'atun jamilatun wa sayashtari li'ammi sa'atan ukhra. Naam. Saya memiliki jam yang bagus. Wa sayashtari li'ammi. Mana fa'ilnya? Wa sayashtari li'ammi. Dan pamanku akan memberikan kepadaku sa'atan ukhra, jam yang mana fa'ilnya di sini? Ammi. Ada sekedarik? Nah, sa'atan ukhra, sa'ah muannas. Ada sekedarik? Maka ukhra juga muannas. Wadih ya Maulana? Ikra, wasil. Al-thalith. Al-thalith. Ghabat amsin Hafsatu. Amsin wala amsi? Amsi. Nah. Ghabat amsi Hafsatu wa talibatun ukhra. Tidak hadir kemarin Hafsah dan siswi yang lain. Naam. Wadih insyaAllah. Jelas juga di sini insyaAllah. Al-Rabi wal-Khamis anta ya jadbiku. Ikra al-Rabi wal-Khamis. Al-Rabi. Hati tufahatan ukhra ya umi. Naam. Berikan, berikanlah sebuah apel yang apel lain. Yang lain. Apel yang lain. Nah, berikanlah apel yang lain kepada. Berikan apel yang lain, ya ummi. Berikan apel yang lain, wahai ibuku. Naam. Al-Khamis. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Naam. Aku melihat di maktabah Laila dan siswi yang lain. Naam, syukran ya akhi. Jazakallah khair. Syukran lakuma wa jazakumullahu khair. Naam, kita minta ikhwal akhwat di rumah untuk bisa membaca latihan-latihannya. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik. Ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Raja dimanapun Anda berada. Sebagaimana telah dicontohkan tadi, Anda dapat pula membaca latihan-latihan yang ada pada latihan kelas 10 ini. Silakan di 0218236543. Nah, silakan. Ya, halo. Baik. Untuk layanan lain telepon di 0218236543 untuk Anda yang ingin bergabung di latihan ke 10 malam hari ini. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Umm Abdillah di Solo. Nah. Ahlan wa sahlan ya Umm Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya. Nah, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran, masyaallah. Umm Abdillah, tahu di mana sekarang kita baca? Amin al-ashir. Naam, at-tamrin al-ashir. Silakan kamu baca bagian alif nomor 1 sampai nomor 5. Tidak mengapa, Ummu? 1 sampai 5? Ya, alhamdulillah ya. Naam. Iqra ma yali. Naam. Al-awwal. Kharaja min al-fasli hamzatu wa talibun akhar. Wa talibun akhar. Naam. Tarjim. Tarjim. Hamzatu dan siswa yang akhir telah keluar dari kelas. Naam, naam, labas. Teruskan. Al-Thani. Al-Thani. Ada baituna walana baitun akharu. Naam. Ini rumah kami dan kami mempunyai rumah yang lain. Naam, Masya Allah. Syukran. Teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. Takhola maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la'arifu. Naam. Telah masuk ke perpustakaan barusan Bapak pimpinan dan laki-laki yang lain, ya, aku tidak mengetahuinya. Naam. Tidak mengenalnya. Naam. Wasidi Rabi. Rabi Robel yauma basirun batolibun ahur. Pada hari ini tidak basir dan siswa yang akhir tidak hadir. Naam. Hari ini Bashir, hari dan ini, Basir dan siswa yang lain tidak hadir. Naam. Sehingga ada berapa yang tidak hadir hari ini, Mu? Dua. Naam, ithnan. Wasidi, al-akhir, al-khamis. Al-khamis. Ro'aitu fil matori mutarrisana wa mutarrisan akhara. Wa mutarrisan akhara. Akhara, naam, sahih. Terjemih. Aku telah melihat di bandara guru kami dan guru kami yang lain. Naam. Kenapa di sini akhara mansub, ya Umma Abdullah? Karena manutnya mansub dari san. Naam. Di sini akhara sebagai na'at. Ala sekadalik? Na'at dari badan. Naam. Na'at dari mana? Dari mudarisan. Dari mudarisan. Mudarisan mansub, maka akhara juga ikut? Mansub. Naam. Syukran. Syukran ya Umma Abdullah. Masya Allah. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solo, Jawa Tengah. Jazakumullahu khair atas kebersamaannya. Baik, kita lanjutkan untuk yang Mbak Ustaz ya. Naam. Baik, untuk para pendengar maupun pemirsa Roja, Anda dapat bergabung bersama kami di belakang Umma Abdullah di layanan telepon 0218236543. Kita angkat kembali untuk telepon kedua. Now. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Nur Naila. Ummu Nur Naila. Naam. Di mana, Ummu? Di Jakarta Utara. Iya. Mohon maaf, dikecilkan volume radio atau televisinya terlebih dahulu, Ummu. Baik. Ya, silakan. Ya, Mbak Lela mau membaca. Naam, Ustaz. Yang banyak, Ustaz. Ya, silakan. Al-awwal. Naam. Sa'ahfazul yawma suratan rahmani wa suratan ukhra. Wa suratan ukhra, naam. Apa artinya? Saya akan menghafal hari ini surat ar-Rahman dan surat yang lainnya. Naam. Di sini beda antara akhir dengan ukhra apa, Ummu? Kenapa di sini sekarang pakai ukhra bukan akhir? Karena dia mu'annath kan? Naam. Ukhra mu'annath dari? Dari akhir. Surutan akhir itu. Naam. Na'at yang tadi ya? Naam. Ukhra na'at. Na'at dari? Na'at dari surutan. Naam. Surutan mu'annath. Maka ukhra? Ukhranya mu'annath. Mu'annath. Nah, syukran. Teruskan. Al-Thani. Al-Thani. Indi sa'atan. Indi sa'atun. Sa'atun atau sa'atan? Enggak, kurang jelas. Sa'atun dan. Indi sa'atun. Nah. Indi sa'atun jamilatun. Wa sayashtari li ammi sa'atan ukhra. Naam. Terjemah. Saya memiliki jam yang bagus dan saya akan belikan. La, bukan saya yang memberikan. Siapa yang memberikan di sini? Mana fa'ilnya? Oh, ya. Nah, dan paman saya. Naam. Akan memberikan kepada saya yang lainnya. Naam, sahih. Jadi di sini mana fa'ilnya? Mana pelakunya? Pelakunya ammi. Ammi, sahih. Nah, teruskan. Al-Thalith. Al-Thalith. Ghabatun amsi. Ghabatu wala ghabat? Ghabat amsi Hafsatu wa talibatan ukhra. Ah, kenapa talibatan? Mengapa dia masuk? Talibatun. Ah. Talibatun. Bukan talibatan. Terjem. Kemarin Hafsah dan murid yang lainnya tidak hadir. Nah, dan siswi yang lainnya tidak hadir. Nah. Ar-Rabi, teruskan. Ar-Rabi. Hati subahatan ukhra ya ummi. Nah. Berikanlah apel yang lain wahai ibuku. Naam. Teruskan. Al-akhir, al-khamis. Al-khamis ra'aitu fil maktabi fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Naam, wa talibatan ukhra. Saya melihat di perpustakaan Laila dan siswi yang lain. Siswi yang lain. Masya Allah, Masya Allah. Syukuran. Syukuran ya Ummu. Jazakillah khair. Mumtaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah Ummu Laila ya di Jakarta. Barakallahu fiik. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan barangkali kita berikan kesempatan yang lain, Ustaz. Nah, mengulang dari yang Alif di latihan ke-10 ini di belakang Ummu Abdullah dan juga Ummu Laila. Silakan Anda dapat menghubungi kami berlatih membaca yang insya Allah akan dibantu oleh Ustaz juga dari segi harokat-harokat yang mungkin salah. Silakan. Halo. Ya, untuk Anda dapat menghubungi melalui telepon di 0218236543. Sudah ada yang masuk? Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma Sambas. Ahlan wasalam. Kaifa haluk ya Abu Salma? Alhamdulillah, ana bi khairin ustaz. Alhamdulillah. Tafadhal ya Abu Salma, antum baca bagian alif kembali. Tafadhal. Nah. Sekarang tidak usah diterjemahkan, langsung saja bacaannya. Nah. Al-awwal kharaja min al-fasli Hamzatu wa talibun akharu. Naam. Teruskan, wasil. Al-thani hadha baituna wa lana baitun akharu. Naam. Al-thalith. Al-thalith dakhala al-maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rifuhu. Naam. Al-Rabi. Ghaba al-yawma bashirun wa talibun akharu. Naam. Al-Khamis. Ra'aitu fil maqari mudarrisana wa mudarrisan akhara. Wa mudarrisan akhara. Naam. Fokus yang ingin dibahas di latihan ke-10 tentang apa ini? Ya, Abah Salma. Akhara, Ustaz. Tentang akhara. Apa arti akhara? Yang lainnya, Ustaz. Yang lain, nah. Dan di sini, akhara dipergunakan untuk mudhakar wala mu'annath? Mudhakar. Untuk mu'annathnya kita menggunakan? Ukhra. Ukhra, yang nanti akan dibaca di bagian ba'nya. Nah. Syukuran, ya. Syukuran ya Abah Salma. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Salma di Sambas yang turut bergabung di malam hari ini. Kita lanjutkan di belakang beliau di kolom B latihan ke-10 ini. Anda dapat menghubungi kembali sebagaimana telah dicontohkan dari beberapa ikhwah sebelumnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Ibu Mutmainah. Baik, Ibu Mutmainah di Jakarta ya. Mohon maaf Ibu, kembali kami ingatkan untuk mengecilkan volume televisi atau radionya terlebih dahulu Ibu. Baik, silakan. Sudah dikecilkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Mutmainah. Siap membaca Ibu Mutmainah? Iya. Siap membaca? Iya. Bagian bagian baknya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahafat yauma suratan rahmani wa suratan akhor. Wa suratan akhor. Ah, wa suratan ukhra. Wa suratan akhor. La, Ibu Mutmainah, yeah. Ukhra. Iya. Yeah. Bukan akhor, tapi akhor. Tapi ukhra, bukan akhor di situ. Iya, yeah. Karena anu muannas suratan. Nah, Ibu Mutmainah, bacaannya yeah. Akhor atau ukhra? Iya. Yeah. Ukhra. Ukhra. Nah, tadi Ibu Mutmainah membacanya akhor. Ulang sekali yeah. Lagi. Maaf. Nah, ulang sekali lagi Ibu Mutmainah. Sahafat yauma suratan rahmani wa suratan ukhra. Naam, dengarkan Ibu Mutmainah. Iya. Kalimat yang pertamanya belum tepat. Sa'ahfadhu. Bagaimana Ibu Mutmainah? Iya. Sa'ahfadhu. Mohon ikuti saya. Sa'ahfadhu. Wasuratan ukhra. Sa'ahfadhu. Bagian awalnya Ibu Mutmainah nomor 1, bagian awal kata ya. Yang paling pertama. Iya. Sa'ahfadhu. Ulang sekali lagi bagaimana bacaannya? Sa'ahfadhu. Yang mana? Nomor 1, masih nomor 1 Ibu Mutmainah. Yang nomor 1. Iya, ulang sekali lagi bacaannya. Yang Rahman, yang mana, Mbak? Iya, yang tadi Ibu baca, tadi belum benar. Ya. Yang tadi ukhra. Belum benar. Bacaannya masih salah. Saya ya. Membenarkan bacaan Ibu Mutmainah. Iya. Ibu Mutmainah dengar saya, Ibu Mutmainah? Iya, dengar. Dengar. Sa'ahfadhu, mohon ikuti saya. Sa'ahfadhu. Wasuratun ukhra. Baik. Teruskan nomor 2 sekarang, Ibu Mutmainah. Silakan nomor 2. Indi sa'atun jamilatun. Wa sayastaru li ami sa'atan ukhra. Baik. Syukran Ibu Mutmainah. Syukran. Iya. Yeah. Terima kasih banyak. Syukran. Jazakallahu khair. Cukup. Barakallahu fiik. Ukhra. Cukup Ibu Mutmainah. Terima kasih banyak. Yeah. Syukran. Iya. Yeah. Syukran Ibu Mutmainah. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutmainah yang turut bergabung di malam hari ini dan sudah membaca hingga nomor 2 di bagian ba ini. Silakan di belakang Ibu Mutmainah dimulai dari nomor 3 di layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bergabung. Kita sapa kembali. Halo. Naam. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Farid. Mohon maaf, suara tidak terdengar dengan baik. Sepertinya menggunakan streaming mungkin ya. Suaranya putus-putus. Allah mungkin. Masih terhubung? Halo. Naam, atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan-layanan telepon. Masih di latihan kelas 10 ini di bagian B nomor 3. Halo. Baik, terhubung kembali penelpon yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Min Jamzuri di Bekasi, Tan. Naam. Jamzuri. Jamzuri. Oh, Jamzuri. Oh, masyaallah. Di Bekasi. Jamzuri, naam. Pak Jamzuri siap? Baca nomor 3 sampai nomor 5. Siap. Silakan Pak Jamzuri. Wabat amsi hafsatun wa talibatun ukhra. Hafsatu atau hafsatun? Hafsatu, naam. Hafsatu wa talibatun ukhra. Nah, tolong diterjemahkan. Kemarin Hafsah dan siswi yang lainnya tidak kelihatan, tidak wabat hadir. Wabat tidak hadir. Nah, iya. Wabat tidak hadir. Nah. Teruskan. Rabi. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Nah. Berilah kepadaku apel yang lain ya ibuku. Naam. Hati di situ. Hati ya-nya di situ apa artinya, Pak Jamzuri? Berikan. Naam. Hati di situ karena yang disampaikan kepadanya perintah ini muannats. Naam. Maka menggunakan hati pakai ya. Iya. Kalau mudzakkar bagaimana? Kalau seandainya yang kita minta Muhammad misalnya bagaimana? Hati, jadi pendek dia. Iya, nah. Hati tufahatan ukhra ya ahna Muhammad misalnya. Nah, Ustaz. Ya. Pak Jamzuri? Ya. Ulangi, Pak, langsung, Ustaz. Langsung, al-khamis. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Nah. Aku melihat di kantor al-maktabah, apa artinya al-maktabah, Pak Jamzuri? Di perpustakaan. Naam, sahih. Di perpustakaan Laila dan siswi yang lainnya. Naam, naam. Syukran. Syukran ya Pak Jamzuri. Syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jamzuri ya, dari Bekasi. Nah. Baik, untuk penelpon maupun pendengar maupun pemirsa yang lainnya saatnya di layanan-layanan telepon. Silakan. Silakan, silakan. Kalau masih ada yang mau teruskan. Iya. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Ibu? Ibu Umidiah. Ibu Umidiah. Umidiah. Di mana, Ibu? Bandung. Bandung. Nah. Oh, Bandung. Silakan, Ibu, siapa tadi? Umidiah. Umidiah. Umidiah. Umidiah. Oh, Umidiah. Nah. Ada bukunya Umudia? Maujud, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhali, silakan. Bagian alif. Kharaja mina fasli hamzatu wa talibun akharu. Akharu. Naam. Tarjimi. Telah keluar dari kelas Hamzah dan siswa yang lain. Naam, sahih. Teruskan. Atsani. Atsani. Hadza baituna walana baitun akharu. Naam. Ini rumah kami dan kami memiliki rumah yang lain. Naam, syukran. Teruskan. Dakhala maktabata qabla qalilin. Dakhala dakhalal maktabata. Masih lagi. Dakhala maktabata qabla qalilin al-mudiru wa rajulun akharu la a'rafuhu a'rifuhu. Naam. Telah masuk ke perpustakaan keperpustakaan baru saja kepala sekolah dan laki-laki yang lain yang aku tidak mengetahui. Nah, ya aku tidak mengenalnya. Ya, tidak mengenalnya. Nah, teruskan. Rabi. Ar-Rabi. Goba yauma bashirun wa talibun akharu. Nah. Tidak hadir pada hari ini Bashir dan siswa yang lain. Naam, sahih. Teruskan. Al-Khamis. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhara. Naam. Aku melihat di jalan mudarrisan. Fil matar. Fil matar. Apa itu fil matar? Bukan mudarrisan. Kalau di jalan fis syari'i. Jalan. Ini al matar. Al matar bandara umumnya. Nah. Ra'aitu fil matori mudarrisana wa mudarrisan akhar. Aku melihat di bandara ibu guru kami. Ibu guru atau bapak guru? Pak guru kami. Nah. Dan guru-guru yang lain. Mudarrisan jama' atau mufrad? Mufrad Ustaz. Naam. Dan guru yang lain. Ahsanti. Ahsanti. Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Fik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiki. Umudiyah di Bandung untuk di bagian alif yang telah membaca semuanya. Kemudian di belakang beliau di bagian ba, silakan Anda yang ingin bergabung, kita persilakan. Halo. Halo. Naam. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa, di mana? Ummu Zahra. Dengan Zahra. Ummu Zahra. Ummu Zahra. Zahra saja atau Ummu Zahra? Zahra. Naam. Bu Zahra. Oh, Bu Zahra. Naam. Suaranya agak dibesarkan, mohon maaf Ibu ya. Ya, Ustaz. Ya, Bu Zahra siap baca bagian ba? Ya. Silakan, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal, ta'khadul yawma surata rahmani wa suratan ukhra. Naam. Tarjimi. Ya. Saya akan ini surat Ar-Rahman dan surat yang lainnya. Naam. Tafani. Indi sa'atu jamil. Indi sa'atu jamilatun. Sa'atu wala sa'atun? Ya, ya. Indi sa'atun jamilatun. Wa sayashri li'ammi sa'atan ukhra. Nah. Saya memiliki. Kota terputus. Nah. Ya, mohon maaf. Ibu Zahra tadi ya, yang telah membaca namun belum menuntaskan dari bacaan kita. Baik, silakan di belakang beliau kita persilakan untuk menghubungi kami di layanan-layanan telepon untuk belajar membaca di latihan kelas 10 ini. Silakan. Baik, ada penelpon yang masuk. Halo. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung di layanan-layanan telepon di 0218236543. Kita sudah membaca hingga di bagian ba, Ustaz ya. Nah. Hingga sudah masuk ke nomor 2. Nomor 2. Nah, sekarang nomor 3 insyaallah. Silakan untuk nomor 3. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Aisyah di Makassar. Ummu Aisyah Makassar, masyaallah. Masyaallah. Silakan Ummu Aisyah baca nomor 3, ats-tsalits. Ats-tsalits. Nah. Ghabat amsi Hafsatun wa talibatun ukhra. Naam. Hafsatu wala ham Hafsatun? Hafsatu. Hafsatu. Naam. Kenapa dia tidak boleh ditanwin? Apa muannas. Nah, Satan. Dia mamnu' min as-sarf karena dia isim muannas. Nah. Muannas. Tarjimi. Ar-Rabi. Tarjimi awalan. Tidak hadir kemarin Hafsah dan seorang wanita yang lain. Siswi yang belajar siswi yang lain. Naam. Teruskan, Ummu Aisyah. Rabi. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Naam. Berikan saya apel yang lain ya ummi, ya ibu. Naam, wahai ibu. Wahai ibu. Naam. Hati ya di situ artinya bukan saya, Ummu Aisyah. Berikan saya. La, hati itu kata perintah untuk perempuan, hati. Pakai ya makanya. Bukan ya di situ bukan artinya ana. Karena ini siapa yang diajak bicara? Muannats. Ada sekedarik ya Ummu Aisyah? Bala. Kalau laki-laki hati, taknya pendek. Hati tufahatan ukhra ya abi misalnya. Tapi karena ini muannats, hati. Ya-nya panjang, ta-nya panjang, tapi ya-nya bukan ana. Nah, fahimti ya Ummu Aisyah? Insyaallah. Baik, ulang sekali lagi. Hati tufahatan ukhra ya ummi. Naam. Al-khamis. Teruskan. Ra'aitu fil maktabati Laila wa talibatan ukhra. Naam. Saya melihat di perpustakaan Laila dan seorang siswi yang lain. Naam, syukran ya Allah. Afwan Ustaz, mau bertanya. Silakan, tafadhali. Kenapa di situ tolibatun, tapi yang lainnya tolibatan? Yang nomor 3. Nomor 3. Kenapa kenapa talibatan di situ? Talibatun. Talibatun. Yang lainnya? Talibatan. Nah, ya, umum lihat di situ. Talibatun nyambung dengan Hafsatu. Hafsatu marfu. Ada sekedarik Hafsatu marfu dengan dhammah. Nah, kata setelahnya masih nyambung dengan Hafsatu. Hafsatu marfu. Ya. Maka talibatun juga marfu. Nah, fahim ti? Adapun kenapa talibatan? Talibatan, talibatan di situ nyambung dengan Laila. Laila di situ posisinya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Ada sekedalik ya Umma Aisyah? Bala. Maka talibatan karena nyambung dengan Laila, Laila mansub, maka talibatan juga ikut mansub. Ada waw di situ. Waw itu yang menyebabkan dia hukumnya ikut dengan kalimat sebelumnya. Sebelum waw. Nah, faham ti? Umma Aisyah? Taib. Allah yubarik laki insyaAllah. Syukuran ya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Umu Aisyah ya di Makassar atas kebersamaannya. Nah, Ustaz silakan. Ya, alhamdulillah kita sudah baca latihan sebelum cukup banyak. Alhamdulillah malam ini cukup banyak penelpon. Ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan begitu kita lebih paham penggunaan akhor dengan ukhra. Sekarang prakteknya di latihan 11. Silakan al-ikhwah wal akhwat sekalian lihat halaman berikutnya 116. Halaman 116 kita baca at-tamrin al-hadiya asyar. At-tamrin al-hadiya asyar, latihan ke-11, praktek daripada latihan 10. Ala sekedalik ya ikhwan. Nah, maka di sini perintahnya akmil. Mana akmil? Sempurnakanlah. Akmilil jumalal atiyata. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Nah, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut. Bi wad'i, dengan meletakkan. Akhara, kata akhar. Au ukhra, atau ukhra. Naam, fil faragi, di tempat yang kosong. Naam, fil faragi, di tempat yang kosong. Nah. Tapi sebelumnya diingatkan bahwa akhar harakatnya bisa akharu, bisa akhara sebelumnya sebagaimana sudah kita lihat tadi. Jadi jangan sampai salah. Kapan akharu, kapan akhara jelas insyaallah. Nah, kemudian kapan kita menggunakan akhar dengan ukhra jelas? Akhar kalau muzakkar. Ukhra jika muannats. Kita mulai dari ikhwah fi studio. Fadal ya Maulana, rakam 1 al-awwal. Al-awwal. Darastu al-lughata at-turkiyata wa lughatan ukhra. Wa lughatan ukhra. Maratan thaniya. Darastu al-lughata at-turkiyata wa lughatan ukhra. Naam, wa lughatan ukhra. Kenapa di sini pakai ukhra antum bukan akhir? Karena lughah muannats Ustaz. Nah, manautnya muannats. Nah, terjem ya akhi. Saya belajar bahasa Turki dan bahasa yang lain. Naam, syukran. Al-thani, wasil ya akhi. Al-thani, katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ummi. Naam, wa risalatan ukhra ila ummi, masya Allah. Saya menulis surat kepada ayahku dan surat yang lain kepada ibuku. Nah, di sini masih pakai ukhra atau akhir? Ukhra ya. Ukhra. Nah, karena di sini manutnya risalah muannats. Risalah muannats. Nah, syukran ya akhi. Afwan. Wasil. Al-thalith ya Maulana. Al-thalith. Sa'ala al-mudarrisu Khalidan wa taliban akhara. Wa taliban akhara. Akhara. Naam, mumtaz. Kenapa sering pakai akhara? Karena manutnya di situ mansub ya, Ustaz. Taliban. Naam. Baik, akhara karena dia mansub, yaitu taliban. Kenapa tidak pakai ukhra? Karena mudzakkar ya, Ustaz. Naam, taliban mudzakkar. Naam. Syukran. Nah, terjemta? Terjem apa? Guru bertanya kepada Khalid dan siswa yang lain. Nah. Wasil ya yatmiku. Ar-Rabi kharajatil ana sayyaratul mudiri wasayyaratu ukhra. Wasayyaratu wala sayyaratun? Kharajatil ana kharajatil ana sayyaratul mudiri wasayyaratun ukhra. Naam. Tarjim. Sekarang telah keluar mobil kepala sekolah dan mobil yang lain. Kalau sayyarah yang pertama, mengapa dia bukan sayyaratun? Kenapa dia sayyaratu di situ? Mudhaf ilaih. Sayyaratu mudhaf atau mudhaf ilaih? Mudhaf. Mudhaf. Antum ingat dulu bahwa penjelasan kalau mudhaf tidak boleh di tanwin. Adapun sayyaratun di sini, apakah dia mudhaf? Tidak. Sayyaratun. Nah, ini na'at dan man'ut. Faham tak ya jatika? Faham tak insyaAllah Ustaz. Syukran lakuma wa jazakumullah khair. Nafta al majlis muslim al masyhi. Nah, Ustaz. Baik, ikhwatul Islam pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke latihan ke-11 di halaman 116. Sebagaimana telah dicontohkan dari ikhwah yang ada di studio tadi, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa di rumah untuk bergabung dan melanjutkan latihan-latihan yang ada pada latihan ke-11 ini. Baik, silakan kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umma Said di Bogor. Umma Said Bogor. Naam. Ahlan wa sahlan ya Umma Said. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa haluki? Bi khair alhamdulillah Ustaz. Kaifa haluka ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah, syukran. Wasil ya Umma Said, rakam Al-Khamis. Ustaz. Al-Khamis alaan. Nah. Tafadhal. Al-Khamis. Sami'tu hadzal khabara min idha'ati landana wa min idha'atin ukhra. Wa min idha'atin ukhra. Naam. Maratan thaniyah ya Umma Said, mohon pelan-pelan. Sami'tu hadzal khabara min idha'ati landana wa min idha'atin ukhra. Naam. Wa min idha'atin ukhra. Saya telah mendengar kabar dari radio London dan radio yang lain. Naam. Saya telah mendengar kabar ini. Kabar. Nah, ada hadza di situ. Saya telah mendengar kabar ini dari radio London dan radio yang lain. Nah, kenapa pakai ukhra bukan akhar? Man'utnya idza'ah, Ustaz. Nah, idza'ah muannats atau mudzakkar? Muannats. Nah, maka ukhra pakai muannats. Nah. Teruskan as-sadis. As-sadis. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban akhara. Wa kitaban akhara. Naam. Kenapa tidak pakai ukhra di sini? Mudzakkar Ustaz. Iya, kenapa dia mudzakkar? Kenapa ini pakai akhar mudzakkar? Mudzakkar. Naam. Kemudian akhara, kenapa bukan akharu? Maaf, ini apa man'utnya mansub Ustaz? Man'utnya mansub, nah. Maka akhara juga ikut mansub. Naam. Terjemti atau lam terjem? Belum Ustaz. Tetap terjem, bismillah. Saya telah membeli buku ini dan buku yang lain. Naam. Wasili, as-sabi'. As-sabi'. Doroba ula'ikar rijalu bilalan wa taliban akhara. Naam, wa taliban akhara. Tarjim. Para laki-laki itu telah memukul Bilal dan siswa yang lain. Siswa yang lain. Sekarang, kenapa pakai akhara sekarang, bukan ukhra? Man'utnya toriban ini muzakkar Ustaz. Muzakkar dan dia mansub. Ada sekedarik. Nah, maka akhara juga ikut mansub. Nah, syukran. Syukran ya Umma Said. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Said di Bogor di latihan ke-11 ini. Baik, di latihan ke-11 ini kita masih teruskan. Masih. Nah, silakan di belakang Ummu Said di Bogor tadi di layanan telepon kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Baik, sudah masuk. Halo. Silakan. Silakan, sudah masuk. Silakan. Ya. Mungkin kurang jelas terdengar. Penelpon maupun pendengar yang lainnya di layanan lain telepon, silakan Anda yang ingin bergabung, kita persilahkan. Baik, penelpon yang lainnya, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, silakan. Umu Abdillah. Berarti Umu Abdillah nomor berapa sekarang? Ya. Al-Thamin. Al-Thamin sampai Al-Ashir. Tafadhali. Al-Thamin. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirati. Naam. Wa talibatan ukhra wala akhar. Ukhra. Ukhra. Naam. Tarjim. Saya telah melihat Khadijah dan siswi yang lain di samping ibu pimpinan. Naam, bersama. Inda di situ artinya bersama. Naam. Bersama ibu pimpinan. Naam. Naam. Teruskan. Atasi. Atasi. Kharaja minal masjidil ana al-imamu wa rajulun akharu. Naam, wa rajulun akharu. Naam. Tarjim. Telah keluar dari masjid sekarang imam dan laki-laki yang lain. Naam. Akharu di sini mudzakkar wala muannats? Mudzakkar maksudnya mudzakkar dan marfu. Naam, mudzakkar dan marfu. Naam. Al-akhir, al-ashir. Ashir. Wa salat ukhti al-qamisal ahdar wa qamisan akhar. Wa qamisan akhar. Naam. Saudariku telah mencuci komis yang berwarna hijau. Al-Qamis, apa dia Al-Qamis? Baju. Kemeja. Kemeja. Saudariku telah mencuci kemeja yang berwarna hijau dan kemeja yang lain. Naam, qamisan di sini mudzakkar. Dasgadarik. Dalam akhar ikut mudzakkar. Akhara, kenapa akhara? Mengapa dia masuk? Maksudnya mantap, Ustaz. Naam. Yaitu komisan. Naam, masya Allah. Syukran ya Umma Abdillah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umma Abdillah di Solo yang telah terhubung kembali. Naam, Ustaz. Kita masih ada telepon lain? Baik, mungkin kita berikan kesempatan yang lain, Ustaz. Kita sebagaimana undang kembali. Nah, sebagaimana latihan sebelumnya, kita berikan kesempatan yang lainnya atau kesempatan kedua mengulang latihan ke-11 ini. Anda yang baru saja bergabung dapat membuka pada halaman 116. Baik, kita persilakan untuk menelpon kita di malam hari ini. Silakan. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan Tambun. Ahlan wasalam ya, marhaban ya Abu Irfan. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah, masyaallah. Anta ma'ana min al-bidayah? Antum dari awal Abu Irfan? Naam. Alhamdulillah. Silakan baca, kita ulang kembali latihan ke berapa tadi? At-tamrin kam ya ikhwan? Al-ashir. Al-ashir. Naam. Taqra min al-awwal. Baca dari nomor satu. Tafadhal. Al-awal. Darastu lugata turkiyata wa lugatan ukhra. Naam, wa lugatan ukhra. Naam. Terjem. Saya telah belajar bahasa Turki dan bahasa yang lain. Naam. Wasil. Al-thani. Al-thani. Kitabun risalatan. Bagaimana Abu Irfan? Kitabun sahih, kitaban. Kitaban risalatan. La, la, la ya Abu Irfan. Bukan kitaban. Lihat sekali lagi apa itu? Itu kata kerja, fi'il. Fi'il. Katabtu. Katabtu. Nah, ada kitaban di situ tidak ada, ada sekedarik? Tidak ada. Nah, mantap, sepertinya tidak konsentrasi. Konsentrasi ya, Berfa. Sab. Tafadhal. Katabtu risalatan ila abi wa risalatan ukhra ila ami, ila ummi. Ila ummi. Nah. Tarjim. Saya telah menulis surat ke ayahku dan surat yang lain ke ibuku. Naam, naam, sahih. Teruskan, al-thalith. Al-thalith, al-thalith. Sa'al mudarisan. Ah, ah, konsentrasi mudarisan. Ya, Abah Irfan. Naam. Konsentrasi. Naam. Sa'al mudarisa. Sa'alal mudarrisu. Mudarrisu. Kenapa dia mudarrisu bukan mudarrisa? Sa'al mudarrisu. Sa'ala. Dia kata kerja. Ya Aba Irfan. Sa'ala. Sa'ala. Naam. Itu ada alif di tengahnya. Sa'ala. Afwan. Naam. Tafadhal. Sa'alal mudarrisu khalidan wa taliban. Akhoro. Naam, sahih. Apa artinya sa'ala? Bertanya. Al-mudarris. Guru, al-mudarris, guru telah bertanya kepada Khalid dan murid-murid yang lain. Murid-murid atau murid saja? Murid yang lain. Naam. Wasil. Teruskan sampai nomor Arabi. 5 ya, Pak Irfan. Khorojatil ana sayaratul mudiri wa sayaratun ukhra. Wa sayyaratun ukhra, sahih. Sekarang saya telah pergi. Ah. Siapa yang telah pergi, keluar? Telah keluar. Nah, siapa telah yang telah keluar? Sekarang telah keluar mobil guru, mudir, kepala sekolah dan mobil yang lain. Ahsant, ahsant. Satu lagi, ya Pak Irfan, al-khamis. Al-khamis. Sami itu hadhil khabaro min hadza wala hadhihi hadza hadza sami tu hadza khabaro min idaati londana wa min idaati ukhra wa min idaatin wa min idaatin ukhra. Naam, terjem. Saya telah mendengar berita dari radio London. Berita ini. Berita ada, ini ada dari radio. Nah. Saya telah mendengar berita ini dari radio London dan dari radio yang lain. Ahsant, ahsant ya Pak Irfan. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Abu Irfan ya di Tambun, atas kebersamaannya di malam hari ini yang telah menjawab hingga nomor 5. Silakan untuk Anda yang ingin melanjutkan latihan ke 11 dimulai dari nomor 6 di belakang Abu Irfan, silakan. Halo. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Bapak Sapta di Bandung. Bapak siapa? Sapta. Sapta Sartimin Abdurrahman. Nah, silakan Bapak. Bapak siapa? Santang. Mohon maaf, Bapak siapa? Sattar Sartimin Abdurrahman. Pak Santar. Sattar. Oh, Pak Santar. Nah, ya, ya. Di sudah. Bandung. Ya. Pak Santar ada bukunya? Ya. Alah. Baik, kami tampilkan bukunya di televisi, Bapak. Ya. Gimana? Sudah terlihat sekarang? Alah. Sudah terlihat sekarang? Ya. Silakan Pak Sattar. Nomor 6. Ya. As-Sadis. Istarotu hadal kitaba. Apa itu Pak? Yang pertama, istaroitu. Istaroitu hadal kitaba wa kitaban. Teruskan. Wa kitaban. Teruskan. Kitaban dilengkapi Pak Sattar. Kitaban akhara. Naam, kitaban akhara, sahih. Terjemahkan. Pak Sattar, dengarkan. Saya telah membeli kitab ini dan kitab yang lain. Nah, Pak Sattar, dengarkan saja melalui gagang teleponnya. Ya. Jangan mengikuti yang ada televisi. Dengarkan di gagang teleponnya. Terus. teruskan Pak Hasan. Doroba ulaika rojulu. Ulang sekali lagi Pak Hasan dari awal. Doroba. Doroba. Ulaika rijal. Ulaika. Ulaika rijalu. Doroba ulaika rijalu bil. Bilalan. Bilalan wal watoliban aho akhara. Watoliban akhara. Naam. Ya. Baik, baik. Cukup, cukup Pak Satar. Jazakallah khair. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Satar di Bandung atas kebersamaannya di malam hari ini. Di belakang beliau masih tersisa 3 nomor di latihan ke-11 ini. Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita persilakan. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Ummu Ahsan ya di Cilengsi. Mohon maaf Ummu, silakan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ummu Ahsan silakan. Ya. Ummu Ahsan, ma'akhir kita. Ya, ada. Nah, silakan, silakan Ummu Ahsan. Nomor berapa sekarang Ikhwan? 8. Nomor berapa? Ats-Tsamin. Nomor ke-8. Ya. Ats-Tsamin, nomor 8. Nomor 8. Ummu Ahsan, tolong radio atau televisinya dikecilkan. Ada suara feedback, ada gema yang terdengar sampai di sini. Ya, sudah Ummu? Ya. Nah, sudah. Ah, Masya Allah. Kotak terputus? Terputus ya. Ummu Ahsan di Ummu Ahsan, silakan mencoba lagi Ummu Ahsan. Nah. Ya, mungkin dicoba kembali Ummu Ahsan atau pendengar maupun pemirsa di belakang Ummu Ahsan yang sudah terhubung di layanan telepon dari nomor 8 ya di latihan ke-11 ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ummu Aisyah lagi Ustaz. Ummu Aisyah di Sulawesi. Sulawesi. Ya? Makassar. Makassar tadi ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Yang jauh yang alhamdulillah yang bisa. Nah, silakan. Ummu Aisyah. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal ya indal indal mudirati indal mudirati sahih. Terjemahkan. Saya melihat Khadijah dan siswi yang lain di bersama kepala sekolah. Nah, bersama ibu kepala. Ibu kepala sekolah. Nah, teruskan. Atasi. Atasi. Kharaja minal kharaja minal masjidil anang ama imamu. Al imamu. Al imamu. Warajulun akhar. Akhara atau akharu? Akhara. Kenapa akhara? Akhar. Rajulun. Rajulun. Rajulun marfu'. Ada sekedalik ya Umma Aisyah. Rajulun dengan dhammah di belakangnya. Maka akhara atau akharu? Ra'nya di fathah atau ra'nya di dhammah? Rajulun akharu ya Umma Aisyah. Nah, bukan akhara. Kalau nanti di nomor 10 baru qamisan akhara. Nah, karena kalimat akharu sifat dari rajulun. Rajulun diakhiri dengan ta dengan dhammah. Maka sifatnya akharu juga dengan dhammah. Ummu Aisyah, fahimti? Insyaallah. Baik. Teruskan al-ashir terakhir. Wasalat ukhti al-qamisal ahdar. Naam. Wa qamisal akhara. Qamisan akhara. Sekarang akhara, bukan qamisan akharu. tapi qomi son akhara. Lihat Ummu Aisyah, karena akhara sifat dari qomis. Qomison kan fathah mansub belakangnya. Maka akhara juga ikut fathah. Fahimta ya Ummu Aisyah? Insyaallah. Tayyib, Allah yuwaffiq laki insyaallah. Allah yubarik laki. Syukran. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ummu Aisyah atas kebersamaannya dari Makassar ya. Ditunggu di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah. Baik, dan itulah latihan ke-11 Ustaz. Nah, sebelum kita lanjutkan, ana sedikit ingin mengingatkan kepada alih walakwa tentang akhar di situ. Bisa akharu, bisa merfu', bisa akhara mansub, harus kedarik. Akharu marfu dan mansubnya akhur atau akhara itu dikarenakan isim sebelumnya. Karena akhar itu sifat daripada isim sebelumnya. Dan kaidahnya dulu pernah kita bahas, sifat itu selalu mengikuti yang disifatinya. Yang disifatinya marfu, maka sifatnya juga ikut marfu. Jika yang disifatinya mansub, maka dia ikut mansub. Baris kita lagi, ikhwan. Maka di sini akharu dan akhara tergantung kalimat sebelumnya. Nah, demikian. Sepatutnya Abdul Ghaffar. Nah, Ustaz. Dan apanya mungkin kita terhenti di latihan ke sebelah sini. Khair, insyaAllah. Dari pertanyaan pesan singkat, barangkali silakan, kita terlalu perlu bacakan. Ada Abu Salma di Sambas, Ustaz. Ya, Abu Salma di Sambas. Silakan. Nah, akhara atau ukhra, Ustaz. Apakah bisa atau bagaimana posisinya ketika ia majrur? Nah. Kalimat akhar, akharu, karena dia mamnu' minas sarf, maka dia majrur dalam kondisi majrur dengan fathah, berarti akhara juga. Nanti akan kita jelaskan. Dan terkadang kalau dia pakai alif lam, seperti dulu pernah kita bahas, kalau ada mamnu' minas sarf pakai alif lam, hilang mamnu' minas sarfnya, sehingga bisa al-akhiri, bisa begitu nanti al-akhiri. Tapi selama dia tidak pakai alif lam, dia mansub, dia majrur dengan fathah. Adapun al-ukhra, al-ukhra dalam kondisi marfu, mansub, majrur sama begitu sama bentuknya. Al-ukhra. Karena huruf terakhirnya bukan ra. Huruf terakhirnya apa? Alif maksur. Alif maksur tidak berharokat. Nah, maka dia tetap seperti itu. Nah, ukhra baik dalam kondisi marfu, mansub atau majrur. Faham tu, ya ikhwan? Baik, alhamdulillah. Dan mungkin itu pertanyaan dari pesan singkat yang baik, berkenaan dengan materi kita. Dan kita cukupkan saja Ustaz pelajaran kita. Nah, cukup. Nah. Barangkali menjadi ikhtitam kita, tafadhal. Nah, hari ini alhamdulillah kita sudah melanjutkan kembali pelajaran 16 dan sudah kita baca beberapa latihan di pelajaran 16 ini, dan masih terkait dengan akhir dengan ukhra. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa akhir itu untuk mudzakkar dan al-ukhra untuk mana. Kemudian al-akhar, akharu atau akhara, dia tergantung daripada isim sebelumnya. Karena akhar di situ posisinya sebagai na'at. Maka dia marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, dan majrur dengan fathah. Adapun kalimat ukhra, dia begitu kondisinya dalam kondisi apapun. Dalam kondisi marfu, mansub atau majrur, dia tetap ukhra karena huruf terakhirnya bukan ra. Huruf terakhirnya adalah alif maksur. Nah, demikian. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.